muawwalun, pakai hamzah di atas waw, muawwalun. Ai min harfin mausulin, wasilatihi, atau min harfin mausulin wasilatihi. Baik. Wa anta sumu khairul lakum, wa anta sumu khairul lakum, ay wa siyamukum khairul lakum. Indi Indi Annaka Mustahidun, ai indi ijtihaduka, yang ketiga namanya mutada muawwal, yaitu mutada yang berasal dari huruf mausul dan silahnya. Tahu ya? Di an, anna ya, dan silahnya dari dan sesuatu setelahnya. Baik. Dikatakan muawwal karena bisa ditakwil dengan masdar. Sorry. Contoh wa antasumu khairul lakum. Antasum itu an dan silahnya tasumu itu

Tayyib. Nahu. Asarin dani. Apa imun antuma ma qaimun az-zaidani ma qaimun az-zaiduna mutadda yang memiliki isim alfa atau memiliki sesuatu yang dirafa sebagai ganti khobar ialah mutadda yang berasal dari sifat yang didahului oleh istifham atau nafi menurut ahli nahwu bahasa. Jadi pasaratan harus didahului oleh nafi atau istifham itu dari pasah, dari arina pasah. Contoh asar dani saran pada sifail dani fa'ilnya fa'il marfu sadda masadal khobar atau marfu'un sadda masadal khobar aqa'imun antuma qa'imun mubtada antuma fa'il marfu sadda masadal khobar ma qa'imun az-zaidani qa'imun tada az-zaidani fa'ilun marfu'un sadda masadal khobar ma qa'imun az-zaiduna qa'imun mubtada az-zaiduna fa'ilun marfu sadda masadal khobar. Tayyib. Al-mas'alatu As-Sabiyah. As-Sabiyah. Al-Juz'ani Al-Juz'ani Ay As-Sifatu wal marfu ba'daha. As-sifatu wal marfu'u ba'daha. Idza kana idza kana min al-ismil mufadi, kananya nunya panjang, idza kana min al-ismil mufadi falahu wajhan, al-awwal as-sifatu mubtada'un wal-marfu'u ba'daha fa'ilun aw na'ibu fa'ilin sadda masatal khobar. نحو الثاني الثاني الصفة خبر مقدم والمرفوع بعدها مبتدأ مؤخر. Nahu aqaimun zaidun. Nah, baik, dua bagian al-juz'an maksudnya ialah sifat dan isim yang di'rafa sesudahnya, jika dua-duanya sama-sama dari isim mufradnya, maka ada dua bentuk i'rafnya. Yang pertama, sifatnya tadi menjadi apa? Mubtada. Sedangkan isim rafa setelahnya menjadi fa'il atau naibul fa'il, tergantung. Kalau isim fa'il ya jadi fa'il, kalau mubtada'nya itu si maf'ul ya jadi naibul fa'il ya. Sadda masadal khobar. Nah, contohnya tadi itu aqaimun zaidun, qaimun mubtada', zaidun fa'il, marfu sadda masadal khobar. Yang kedua, sifatnya tadi menjadi khobar muqaddam, sedangkan isim rafa sesudahnya menjadi apa ini? Mubtada muakhar. Contohnya tadi aqaimun zaidun, qaimun khabar muqaddam, zaidun zaidun mubtada muakhar. Nah, baik. Wa idza kana al juz'ani ghaya al-mutawafaqati idza kana al-juz'ani ghaya al-mutawafaqati siwa ismul mufrad sebab ismi mufradi. Idza kana al-juz'ani ghayra al-mutabaqati fayajib antakuna sifatu mubtada'an wal ismu ba'daha marfu'un sadda masatal khabar. Jika dua bagiannya ini tidak sama, maka wajib sifatnya menjadi mubtada dan isim sesudahnya dirafa menjadi fa'il atau maful naibul fa'il sadda masatal khumar. Nahu aqaimun az-zaidani aqaimun az-zaiduna qa'iman wajib mubtada ya az-zaidani fa'il qa'iman mubtada az-zaiduna fa'il marfu sadda masatul khabar. Al-mas'alatu ath-thaminah. Al-Ahfash wal-Kufiyyun la yastarituna la yastarituna a al-istifham awin nafya la yastarituna al-istifham awin nafya lil mubtada lahu marfu'un sadda masat al-khumar. Taqulu faizun ulu al-rashad, faizun ulu al-rashad, faizun ulu al-rashad. Faizun mubtada ulu al-rashad. Fa'ilun marfu'un sadda masad al-khabar. Wa dhalika qawluhu yajuzu nahu faizun ulu al-rashad. Al-Ahfash, ini Al-Ahfash termasuk ahli nahu basah yang tidak sependapat dengan ahli basah ya, dalam masalah ini. Dan orang-orang ahli nahu kufah tidak mempersyaratkan istifham atau nafi untuk mubtada yang memiliki isim yang dirafakannya sebagai ganti khobar, sehingga engkau bisa mengatakan faizul ulu asyad, faizul mubtada ulu asyad fa'il ma'fu sadda masadil khobar, sekalipun faizunnya tidak didahului oleh nafi atau istifham. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik, yajuzu nahu faizun ulur asyad. Nah, Allah Ta'ala masih segitu ya. Nah, masih banyak ya, insya Allah masih puluhan masail. Nah, insya Allah akan disampaikan pada Pak Kemauan selanjutnya. Baik, wallahu ta'ala bisawab. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.